Recording in progress. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihatil Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan baru, yaitu al-hijab wa ghaddul basar, hijab dan menundukkan pandangan. Disampaikan oleh penulis hafizahallahu ta'ala, beliau kutip firman Allah ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-59, ya yan nabiyu, wahai sang nabi, kulli aswajika, katakan pada istri-istrimu dan anak perempuanmu dan istri orang-orang yang beriman. Hendaknya mereka menjulurkan pada diri mereka min jalabibihin, jilbab mereka. Dzalika, hal itu yaitu mengenakan jilbab, adna, lebih dekat dan lebih mudah untuk supaya mereka dikenal. Fala yu'zain, sehingga tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian firman Allah taala, wal qawaidu minan nisa'i, dan wanita-wanita tua, allati la yarju nikaha, yang sudah tidak berharap untuk menikah, falaisa 'alaihinna junah, mereka tidak dosa jika menanggalkan pakaian mereka tanpa mutabarijatim bizinah, memamerkan perhiasannya. Namun jika nenek-nenek ini yasta'fifna, menjaga kehormatan dengan memilih untuk tetap memakai pakaiannya, khairun lahunna, itu yang lebih baik baginya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maka ada wanita yang mendapatkan udzur untuk tidak memakai pakaian secara sempurna, yaitu al-qawaidu minan nisa'i. Dan al-qawaidu artinya adalah al-ajaiz, nenek-nenek. Maka mantuk ayat, tekstual ayat menunjukkan wanita yang sudah nenek-nenek, yang sudah tua, dibolehkan untuk menanggalkan pakaiannya, dan dia adalah wanita tua yang sudah tidak menginginkan pernikahan. Syaukani di Fathul Qadir menyampaikan yang dimaksud dengan al-qawaidu minan nisa adalah al-ajais, nenek-nenek tua. Qa'adna 'anil haidi, sudah tidak lagi keluar darah haid. Wal waladi, dan sudah tidak lagi mungkin punya anak, minal kibari, karena sudah tua renta. Nah, qawaid di sini, wahidatuha, bentuk mufradnya adalah qaid. Ya, tanpa hak. Ya, qaid, bukan qaidah. Ya, kenapa qaid tanpa qaidah, tanpa tak marbutah, liadullah hadfuha. Dia buangnya tak marbutah, sehingga bunyinya hanya qa'id saja, ala annahu, untuk liadullah, untuk menunjukkan kalau itu adalah duduk karena tua renta. Sebagaimana orang Arab mengatakan imra'atun hamilun, wanita hamil, bukan hamilah. Liadullah untuk menunjukkan dibuangnya hak, bahwasanya itu adalah hamil, membawa, dalam artian habl, dalam artian kehamilan, bukan membawa dalam artian memikul satu barang di punggung. Sehingga qa'id itu berbeda dengan qa'idatun fi baitiha. Kalau cuma duduk di rumah dalam artian tidak pergi-pergi, nah itu pakai ta' marbutah. Qa'idatun fi baitiha, Tapi kalau wanita tua renta dalam artian duduk, dalam artian tidak haid dan tidak punya kemungkinan untuk hamil, maka qa'id saja tanpa ta' marbutah. Kalau pakai ta' marbutah, qa'idah itu ya artinya wanita yang duduk, ya tidak pergi-pergi fi baitiha di rumahnya. Kalau hamilun itu artinya mengandung janin. Kalau hamilatun itu pasangannya hamilatun ala dhahriha, memikul sesuatu di punggungnya. Qala Az-Zujat, seorang pakar bahasa Arab, mengatakan al-qawaid adalah wanita yang duduk, dalam artian sudah tidak ingin dan sudah tidak ada keinginan, tidak ada harapan untuk menikah. Itulah makna firman Allah Ta'ala, allati la yarjuna nikaha, tidak berharap nikah, yaitu tidak punya keinginan untuk menikah karena sudah sepuh. Abu Ubaidah, seorang pakar bahasa Arab juga, mengatakan itulah wanita yang qa'adna, duduk, minal waladi, dalam artian sudah tidak lagi mungkin punya anak. Itu pendapat Abu Ubaidah, namun tidak disepakati oleh Syaukani. Beliau mengatakan walaisa hadza bi mustaqim. Ini satu pendapat yang tidak lurus, tidak tepat. Karena wanita yang sudah tidak lagi mungkin punya anak, itu boleh jadi bukan tua renta. Namun ya sekedar tidak mungkin punya anak karena boleh jadi karena mandul atau yang lainnya. Sehingga kata Syaukani, li anal mar'ata taqa'udu 'alal waladi, ada perempuan yang taqa'udu 'alal walad, tidak lagi bisa punya anak, wa fiha mustamta'un. Namun dia masih, wanita ini mustamta'un, masih menarik bagi laki-laki secara seksual. Kemudian Allah menyebutkan ketentuan untuk wanita-wanita tua yang sudah tidak lagi haid, yang sudah tidak lagi mungkin punya anak karena tua. Allah katakan, tidak ada dosa atas mereka jika meletakkan kain mereka. Nah, kain apa yang boleh diletakkan? Kata Syaukani, dia adalah kain yang ada pada bagian luar badan. Kal jilbab, seperti jilbab atau semacam itu, bukan kain yang menutupi aurat khusus. Wa inama jazalahunna dhalika, hal semacam itu yaitu melepas jilbab, itu boleh bagi mereka karena jiwa, yaitu jiwa laki-laki itu sudah berpaling darinya. Karena tidak ada minat bagi laki-laki dengan wanita semacam ini, maka Allah bolehkan bagi wanita-wanita tua satu hal yang tidak Allah bolehkan bagi yang lain. Kemudian Allah kecualikan salah satu keadaan wanita tua dengan Allah katakan, mereka tidak menampakkan dan memamerkan perhiasannya. Ay ghaira mudhiratin lizinati, tidak menampakkan perhiasan yang diperintahkan untuk disembunyikan. Yang ada dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Wala yubdina zinatahunna, janganlah mereka nampakkan perhiasan mereka. Sehingga makna ayat, boleh menanggalkan jilbab, min ghair ayurdina, namun perempuan tersebut tidak menginginkan dengan meletakkan dan menanggalkan jilbab, menampakkan daya tariknya. Wala muta'aridatin baddi tazayun, dan bukanlah wanita yang bitazayun, berdandan, muta'aridatin menawarkan diri supaya dilihat oleh laki-laki. Nah, apa itu tabarut? Kata Syaukani, tabarut itu artinya at-takasyuf, buka-buka, wadhuhur dan nampak terlihat oleh banyak mata. Oleh karena itu benteng yang tinggi disebut burujim musyayyadah. Benteng yang tinggi yang terlihat oleh semua mata. Kemudian rasi bintang itu disebut burujus samai. Demikian juga ada istilah safinatun barijah. Itu kapal yang besar yang terlihat oleh mata itu disebut barijah. Aila ghita'a alaiha. Tidak ada yang menutupi kapal ini. Wa yastafifna, namun jika nenek tersebut menjaga kehormatan dengan tetap memakai jilbab, itu lebih baik baginya. Artinya dia biarkan, dia tetap, dia tinggalkan, menanggalkan kain. Dia tinggalkan opsi menanggalkan kain, artinya tetap memakai kain. Itu lebih baik bagi si nenek ini daripada menanggalkan kain. Sehingga mafhum kebalikan dari ayat ini bisa disimpulkan, wanita yang belum qawaid, masih wanita muda, separuh baya, tidak boleh bagi mereka menanggalkan kainnya. Dan tadi telah disampaikan bahwa kain yang dibolehkan untuk ditanggalkan adalah kain luaran. Ini, yaitu jilbab yang hakikatnya adalah kudung lebar yang diletakkan di kepala kemudian menjuntai sampai bawah bahkan sampai kaki. Nah itu yang boleh ditanggalkan. Bukan kemudian karena merasa nenek-nenek boleh sebagaimana di sebagian kampung-kampung kalau di Jawa atau yang lain. Dan nenek-nenek yang cuma keluar pakai BH karena merasa ada nenek-nenek. Di keluar dengan hanya kemben. Nah, ini tidak, bukan ini yang dimaksudkan oleh ayat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka menundukkan sebagian penglihatan mereka dan menjaga kemaluannya. Dan jangan menampakkan zinatahunna, daya tarik tubuhnya kecuali yang nampak. Dan tidaklah mereka julurkan kudungnya menutupi kerah-kerah bajunya. Dan janganlah mereka nampakkan daya tariknya kecuali untuk suami atau ayah, atau bapak mertua, atau anak suami alias anak tiri, saudara, atau anak saudara, laki-laki, atau anak saudara, perempuan, artinya keponakan, atau sesama perempuan, atau budak yang mereka miliki, atau laki-laki penderek, pengikut, yang tidak punya ulil irbati minarijal, yang tidak punya syahwat. Atau anak kecil yang belum tahu aurat perempuan. Dan janganlah mereka pukulkan kakinya ke tanah, ke lantai, untuk diketahui zinah yang mereka sembunyikan. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah, kalian semua wahai orang-orang yang beriman. La'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah mereka menampakkan daya tariknya kecuali apa yang nampak. Maknanya adalah wanita tidak boleh menampakkan lil ajanib, untuk lelaki ajnabi, untuk bisa dipandangin lelaki ajnabi, zinataha, daya tariknya kecuali yang nampak secara tidak sengaja darinya. Maka kewajiban memakai jilbab itu manakala di situ ada ajanib atau ajnabi, tidak mesti bentuknya adalah keluar rumah. Boleh jadi di dalam rumah, namun punya kewajiban untuk memakai jilbab. Karena ini ada laki-laki ajnabi. Boleh jadi dia adalah sepupu suami. Boleh jadi dia boleh jadi sepupu suami atau adik suami dan seterusnya. Ibn Jarir mengatakan hadasana Ibn Muthanna, qala hadasana Muhammad Ibn Ja'far, qala hadasana Syu'bah Ibn Abi Ishaq dari Abil Ahwas, dari Abdullah, mungkin Abdullah Ibn Mas'ud, beliau mengatakan ila madhuharu minha, tidak boleh terlihat kecuali yang nampak, yaitu pakaian. Sanadnya sahih. Abu Ishaq adalah Amr ibn Abdullah As-Sabi'i, dan riwayat beliau dengan an di sini tidak mengapa, karena yang mengambil riwayat dari Abu Ishaq As-Sabi'i adalah Syu'bah. Waqad qala Syu'bah mengatakan, kucukupkan untuk kalian tadlis 3 orang. Qutadah, A'mas, dan As-Sabi'i Abu Ishaq. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang makna ayat ini. Ya, wanita tidak boleh menampakkan sedikit pun daya tarik fisiknya untuk lelaki ajnabi kecuali yang tidak mungkin disembunyikan. Kata Ibnu Mas'ud, contohnya rida, wasiyab. Kalau rida untuk bahasa perempuan, itu maknanya jilbab. Satu kain yang dari atas itu menjuntai sampai ke bawah. Wasiyab dan kain. Adapun zina dalam firman Allah Ta'ala, janganlah menampakkan zina kecuali untuk suami dan seterusnya, maka itu adalah mahram yang seorang wanita boleh menampakkan zina di hadapan mereka. Wa takhtalifu, dan berbeda-beda level mereka dalam menampakkan zina kepada sejumlah laki-laki ini. Yang pertama, kalau untuk suami, maka boleh bagi suami untuk melihat seluruh badan, seluruh badan istrinya. Maka tidak ada, artinya tidak ada aurat antara suami istri. Istri bisa, suami boleh melihat semua badan istrinya. Istri juga demikian. Hanya saja ada perbedaan pendapat kalau untuk melihat kemaluannya. Sebagian ulama Syafi'iyah dan yang lainnya menilai makruh kalau melihat aurat besarnya. Tapi secara umum boleh melihat seluruh badan, suami boleh melihat seluruh badan istrinya dan sebaliknya. Wa masiwaha minal maharimi, adapun mahram selain suami, adapun mahram yang bukan suami, maka mereka semua setara dalam kebolehan menampakkan daya tarik tubuh kepada mereka. Nah, apa yang wajib ditutup di depan, apa yang boleh dinampakkan di depan mahram, ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Di sini sampaikan, dan di antara mawadhi, di antara bagian badan yang boleh dinampakkan oleh seorang perempuan kepada mahramnya adalah anggota wudu. Berarti kaki sampai mata kaki, tangan sampai siku, kemudian kepala, rambut, kemudian wajah. Dalilnya perkataan Al-Bukhari, hadasana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik An-Nafi an Abdullah ibn Umar annahu qala, Abdullah bin Umar mengatakan, telah laki-laki dan perempuan itu berwudu jami'an bareng di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu laki-laki dan perempuan yang mahram. Fahadal hadis-hadis ini yuhmal dimaknai laki-laki dan perempuan yang mahram, atau ini kejadian sebelum turun ayat hijab. Maka kalau pakai kemungkinan yang pertama, untuk ini dimaknai mahram, maka hadis ini dalil bahasanya mahram itu boleh melihat anggota wudu perempuan mahramnya. Nah, pendapat yang lain dalam masalah ini, sebagaimana di madhab Syafi'i dan yang lain, di depan mahram seorang perempuan itu boleh menampak, yang wajib ditutupi oleh seorang perempuan adalah di depan mahramnya adalah pusar sampai lutut. Atas yang pusar, bawahnya lutut, boleh dilihat oleh mahram. Dan boleh dilihat oleh mahram bukan berarti boleh disentuh oleh mahram. Ya Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Adam, wahai keturunan Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian, warisha, dan pakaian untuk memperbagus penampilan kalian. Walibasu taqwa, dan pakaian hati itulah taqwa. Dhalika khair, itulah yang lebih baik. Dhalika min ayatillah, itu bagian dari ayat-ayat Allah. La'allahum yadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, hadasana Yahya ibn Sulaiman, qal hadasana ibn Wahab, qal akhbarani Yunus an ibn Shihab az-Zuhri, qal akhbarani Anas. Anas bin Malik mengatakan bahasanya beliau itu adalah seorang anak laki-laki berumur 10 tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Dan aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun hayat atau selama hidup Nabi. Dan aku adalah orang yang paling mengetahui tentang masalah hijab ketika diturunkan. Dan adalah Ubay bin Ka'ab bertanya kepadaku tentang hal ini. Wa kana awwala man nazala, dan jilbab itu ayat atau ayat hijab itu pertama kali turun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan malam bina. Ini malam pertama dengan Zainab binti Jahsy. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paginya itu berpengantin. Setelah malamnya, malam pertama, paginya berpengantin, paginya baru Nabi mengadakan walimah. Kebiasaan Nabi walimah itu setelah malam pertama. Fada al-qauma, Nabi undang orang-orang, fa asabu min at-ta'am, kemudian mereka merasakan makanan, kemudian mereka keluar dari rumah Nabi. Nah, tersisa di antara mereka ada rohtun. Rohtun itu kurang lebih 10 orang di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atalu al-muqsa, mereka lama berada di rumah Nabi. Sampai-sampai Nabi menunjukkan, karena Nabi tidak mau belak-belakan, Nabi menunjukkan kalau tidak suka. Nabi berdiri keluar rumah. Dan aku pun keluar bersama Nabi. Dan ini keluar di sini tujuannya adalah kayak khuju, supaya mereka itu keluar karena tahu tuan rumahnya malah pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan aku berjalan bersama Rasul sampai Nabi mendatangi Utbah hujrati Aisyah. Utbah itu bagian bawah pintu. Ini tempat kaki pertama kali menginjakkan kaki kalau masuk mau satu ruangan yang berpintu. Bagian pas di bawahnya pintu, nah itu namanya Utbah. Hujrah kamar Aisyah. Tsumadzana Rasulullah, setelah tinggal beberapa saat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka mereka telah keluar dari rumah Nabi. Rasul kembali dan aku pun kembali bersama Nabi. Hatta dakhala ala Zainab, Nabi kemudian masuk ke rumah Zainab, ternyata sejumlah sahabat yang tadi duduk-duduk ngobrol, itu ternyata mereka hum julusun, masih duduk-duduk, belum bubar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pergi dan aku pun kembali bersama Nabi sampai Nabi sampai ke depan pintu rumah Aisyah. Jadi tadi sudah pergi sampai ke rumah Aisyah, balik lagi, ternyata belum bubar. Nah, sekarang pergi lagi sampai ke pintu rumah Aisyah. Lantas Nabi mengira mereka sudah keluar, maka Nabi kembali, aku pun kembali. Nah, baru setelah ini, fa'idahum, ternyata mereka itu telah keluar. Lantas turunlah ayat hijab. Dan dengan turunnya ayat hijab dipasanglah satar penutup antaraku wa bainahu dan Nabi. Nah, kemudian At-Tirmidzi mengatakan, hadasana Muhammad ibn Bashar, qal hadasana Amr ibn Asim, hadasana Hammam an Qutadah, an Muwariq, an Abil Ahwas, an Abdillah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al mar'atu auratun, badan seluruh perempuan itu aurat, sehingga jika seorang perempuan keluar dari rumah maka dia diintai-intai setan. Di sini para perawinya adalah perawin siqa, dinilai sahih oleh Al-Albani, demikian juga dinilai sahih oleh Al-Walid, ayahku di Sahih Al-Musnad. Kemudian di Imam Muslim mengatakan hadasana Ibnu Abi Umar, kalau hadasana Sufyan, an Yazid Ibn Kaisan, an Abi Hazim, an Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, aku berada di dekat Nabi SAW, lantas datanglah seorang kepada Nabi dan menginformasikan kalau dia telah menikahi seorang wanita Ansar. Rasulullah SAW lantas berkata kepadanya, anadurta ilaiha, apakah engkau sudah pernah lihat calonmu? Dia mengatakan belum. Kal Nabi katakan, pergi lihatlah calonmu, karena ada syai'an, masalah di mata orang Ansar. Matanya itu bermasalah. Ada dua penjelasan yang saya ingat. Yang pertama mengatakan matanya sipit, kecil. Ya, tidak semua laki-laki suka, maka dilihat dulu. Kemudian ada yang menjelaskan, yaitu hitam-hitamnya mata Ansar itu tidak hitam, namun biru. Ya, boleh jadi sebagian laki-laki tidak suka, maka dilihat dulu, kata Nabi. Sisi pendalilan dari hadis ini, jadi hadis-hadis tentang syariat nazar calon istri adalah dalil wajibnya menutup wajah. Sisi pendalilan dari hadis ini, bahasanya seandainya tidak berhijab, seandainya perempuan di masa Nabi itu tidak berhijab, tentu tidak diperlukan pergi untuk melihatnya. Cukup an-nadhar ilaiha, melihat pada perempuan itu, karena idza kharajat, ketika mereka kebetulan keluar rumah. Ternyata ada syariat memandang calon, melihat calon, ini dalil bahwasanya para perempuan di masa Nabi itu menutup wajahnya dari laki-laki ajnabi. Maka kemudian kewajiban seorang wanita muslim adalah atasatur, upaya untuk menutup diri. Dan Allah dan Rabb kita Azza wa Jalla itulah yang lebih tahu tentang maslahat wanita. Dan Allah wajibkan wanita untuk berhijab. Dan dalam memakai hijab itu perlindungan bagimu wahai muslimah dari berbagai macam kerusakan dan kejahatan. Manfaat yang lainnya, fihi, dengan memakai hijab, maka itu terjaganya dirimu, penjagaan bagi dirimu, terjaganya kehormatanmu, karena wanita yang menjaga kehormatannya itu memiliki kekhasan dengan hijabnya, lain hanya dengan wanita fasik, wanita fasika, wanita jalang, wanita yang tidak kenal agama, maka wanita tersebut terbuka dan tidak tertutup oleh jilbab. Para musuh Islam telah mengetahui bahasanya keluarnya perempuan dari rumah dalam keadaan memamerkan perhiasannya, daya tarik tubuhnya, itu adalah pintu besar terwujudnya asyar, kejahatan dan kerusakan. Dan bahasanya rusaknya perempuan berarti rusaknya masyarakat. Oleh karena itu, famin ajli hada, karena itu mereka musuh-musuh Islam sangat antusias untuk bisa mencopot jilbab wanita muslimah dan menghilangkan rasa malu wanita muslimah. Hatta sampai-sampai di antara kaum muslimin ada yang yastangkiru hijab al-mar'ati, mengingkari hijab bagi perempuan. Wayara, dan dia berpandangan bahwasannya ketika wanita itu berhijab, maka ini tazammutun, maka ini adalah sikap ekstrim. atau fanatik tazamut fi syu'unuddin, artinya tasyaddud atau ta'assub, fanatik dalam beragama. Dan di antara yang berpendapat demikian, yang mengingkari hijab perempuan, kata penulis adalah Muhammad Al-Ghazali. Dan beliau komentari, dia ini adalah ad-dillil yang sesat. Dan perkataan ini mengingkari hijab bukanlah awal ocehan Muhammad Al-Ghazali. Dan engkau bisa melihat penyimpangan Muhammad Al-Ghazali dari kitabnya, dari kitab Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali dan Syekh Shalah Al-Syeikh yang membantah Muhammad Al-Ghazali. Ini beda dengan ini Muhammad Al-Ghazali Mesir, bukan Muhammad Ghazali Fakar Fikih, dan dia adalah Muhammad Al-Ghazali ini kontemporer. Ini berbeda dengan Abu Hamid Al-Ghazali, ulama Syafi'iyah. Ya, ada syatahah, syatahat artinya ucapan yang jauh, ucapan yang berlebihan, istirsal, jauh dari kebenaran. Fala yultafatu, maka janganlah menoleh kepada orang, perkataan orang-orang punya tendensi, dan pada orang yang mengolok-olok hijab dan orang yang berhijab. Karena mengolok-olok agama dan orang yang mempraktekkan agama adalah sifat orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika engkau tanyai mereka, niscaya mereka mengatakan, inna makuna narudu wa nal'ab, kami itu cuma bincang-bincang dan main-main. Kul katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya, rasulnya kalian mengejek-ejek, janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kafir setelah dulunya beriman. Jika kami maafkan sekelompok dari kalian, kami siksa sekelompok yang lain dikarenakan mereka berbuat kejahatan. Maka dalam ayat ini juga menunjukkan bahasa mengolok-olok agama dan orang yang mempraktekkan agama karena agama yang dipraktekkan adalah kekafiran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sunya orang-orang yang kafir, mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Jika orang-orang yang beriman itu melewati mereka, mereka mengedipkan pandangan dengan sesamanya. Mengejek dengan kedipan mata. Dan jika mereka, mereka orang-orang kafir ini kembali ke menemui keluarganya, mereka kembali dalam keadaan senang. Dan jika mereka orang kafir melihat orang-orang yang beriman, orang-orang kafir ini mengatakan, inna ha'ula ila dhalun, sungguh mereka, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sesat. Maka jangan pedulikan mereka, sesungguhnya kesudahan yang baik, itu milik orang-orang yang bertakwa. Ketailah wahai muslimah, sesungguhnya engkau jika irtadaiti, engkau memakai hijab, maka tidak boleh tidak, haruslah memakai hijab itu diiringi dengan niat. Ini perhatikan, pakai jilbab itu harus pakai niat. Ya, tidak hanya sekedar pakai, sekedar kebiasaan, sekedar budaya di lingkungan kita, namun diringi dengan niat. Niatnya, annaka taksudina, engkau bermaksud dengan memakai jilbab itu mengharap wajah Allah. Bisa melihat wajah Allah di surga. Maka janganlah engkau memakai jilbab atau hijab dalam rangka supaya disebut sebagai jilbaber, sebagai wanita akhwat muslimah soliha atau yang lainnya. Demikian juga jangan memakai jilbab mimbabil adat, karena kebiasaan, kebiasaan keluarga, kebiasaan masyarakat, kebiasaan lingkungan. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahasanya niat dalam ibadah itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, membedakan ibadah antara satu dengan yang lain. Misalnya, qobliyah subuh sama sholat subuh, itu tidak ada bedanya kecuali niat. Yang kedua, mengeluarkan ibadat dari adat. Contohnya di sini jilbab. Kalau orang itu pakai jilbab karena tradisi dan budaya, apakah seorang wanita muslimah itu pakai jilbab karena tradisi dan budaya ataukah karena ibadah? Ini ditentukan oleh niat. Intah sekian kutipan. Dan sungguh mengherankan wanita yang malu memakai hijab. Maka aku katakan kepada wanita yang masih malu untuk memakai hijab atau jilbab, aku katakan. Ini yang mengatakan adalah wanita, ditujukan pada sesama wanita. Tidakkah engkau malu dengan makhluk? Apakah engkau malu sama manusia namun tidak malu sama Tuhanmu? Padahal dia Allah lah yang menciptakanmu dan memberikan rezeki kepadamu. Engkau menolak perintah sang penciptamu dalam rangka malu sama manusia? Tidakkah engkau wahai muslimah malu untuk menampakkan daya tarik tubuhmu kepada laki-laki ajnabi? Dan engkau malu kepada manusia jika engkau memakai jilbab syar'i. Falati yakunu mawqifu hakadha, maka wanita yang sikapnya seperti ini terhadap hijab, maka Allah wallahu a'lam tentang keadaan imannya. Karena Allah berfirman tentang orang yang beriman, tidak pantas bagi orang yang beriman laki-laki dan perempuan jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara. Contohnya kewajiban memakai jilbab. Maka tidak boleh mereka ini punya pilihan yang lain dalam urusannya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Dan Allah Ta'ala berfirman, demi Rabbmu mereka tidak akan betul-betul beriman sehingga mereka menjadikan wahai sang Nabi hakim dalam semua hal yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma, kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka rasa sempit dengan keputusanmu dan pasrah sepasrah pasrahnya. Ya, dan sebagian perempuan memakai hijab syar'i, namun mereka, semoga Allah perbaiki mereka, bermudah-mudah. Mereka menyingkapkan wajahnya jika tidak menjumpai ada laki-laki di jalan. Jika mereka melihat banyak laki-laki, barulah mereka tutupi wajahnya. Wa hadza la yasluh. Dan ini adalah perbuatan yang tidak layak. Rubama annaki, boleh jadi engkau wahai muslimah belum menutup wajah kecuali sebelum kau menutup wajah kecuali mereka laki-laki telah melihatmu. Maka bertakwalah kepada Allah, jagalah kehormatanmu dari laki-laki dan menutuplah diri. Dan adalah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu pagi dan petang, ya Allah tutuplah auratku. Ini mencakup aurat dalam artian maksiat, demikian juga aurat badan. Wa amin rawati, dan ya Allah berikanlah rasa aman untuk hatiku. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di antara orang ada yang ini subhat tentang masalah jilbab, dengan mengatakan bahasanya hijab itu khusus istri Nabi karena redaksi ayat di surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Ya, tentang masalah subhat tentang syariatul hijab, insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, untuk yang di Zoom, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Jazakumullah khairan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.